Goyang lagi ya. Yang lain jangan ikut tawuran. Lagu ini saya spesialkan buat saudara Nyupala Malamongan ya. Tetap lagi diriku bertahan untuk hidup bersamamu. Tetap lagi diriku paksakan untuk tak pergi darimu. Walau sesungguhnya kasih tepuk tangan. Saya doakan banyak rezekinya ya mas ya.